Tibane awakku wis gawe loro sajroning atimu sayang, medot tresno marang sliramu ambyar atiku. Senajan abotku ngelakoni urip tanpa awakmu, wong ayu nanging kabeh wis tak lilakno kanggo kowe. Sing wis tak gawe citra satenane apa tawa iki ngelakoni medot tresnomu wanita sing tak tresnani kabeh iki demi masa depanmu wong ayu ora metu untuk tresnoku dinggo sliramu tansah kelingan awale dewe ketemu hangat pelukmu tentrem ke hati. Sing nanang ke awaku, usap elukku. Sepene jenengmu tansah ono ning ati, ka bakal ilang kegawa waktu. Mergo yo mung kowe tresno Kevin.